itu pun adalah adabun lil muta'allim, juga sebagai adab-adab bagi seorang pelajar juga. Adab-adab bagi seorang guru yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, juga termasuk padanya adab-adab bagi pelajar. Kemudian dalam pasal ini disebutkan lagi secara lebih khusus, ya. Naam, mengarahkan kepada para al-muta'allimin, pada para pelajar, para santri atau para thullabul ilmi, para penuntut ilmu. Bagaimana keadab-adab bagi seorang thalibul ilmi? Disebutkan oleh Syekh di sini, wa min adabihi an yajtanibal asbab asyaghilata anit tahsil. Termasuk daripada adab-adab bagi pelajar atau thalibul ilmi, baik yang sedang belajar Al-Qur'an, belajar hadis atau belajar ilmu syariat yang lain, fikih, akidah dan yang lainnya, termasuk daripada adab yang harus mereka perhatikan adalah hendaknya dia meninggalkan sebab-sebab yang bisa menyibukkan dia dari tahsilul ilm. Menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang bisa menyibukkan dia dari mendapatkan ilmu. Karena jika seorang thalibul ilmi dipenuhi kesibukannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan menyibukkan dia dari tahsil, ya, maka sulit bagi dia untuk mendapatkan ilmu. Ya. Berat bagi dia untuk maksimal dalam meraih ilmu. Maka di antara adab bagi seorang thalibul ilmi adalah dia menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang bisa menyibukkan dia dari mendapatkan ilmu. Illa sababan la budda minhu lil hajah. Kecuali sebab yang memang mesti dia lakukan karena memang ada hajat, ya. Misalkan pencarian ma'isyah, ya. Kewajiban menafkahi diri sendiri dan menafkahi anak istri, ya. Atau menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini sebab yang labudda min, yang mesti dia lakukan. Nah. Hanya saja hendaknya dia pandai-pandai, ya, dalam melakukan sebab yang ini. Sebab yang mesti dia lakukan. Hendaknya dia pandai-pandai dalam memilah dan memilih, ya, ma'isyah yang menjadi na'am pencarian kehidupannya, ya, atau pencarian nafkahnya dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya yang pasti hendaklah dia melakukan atau mencari ma'isyah na'am dengan jalan yang halal, mencari nafkah yang halal, karena yang akan dia nafkahi adalah dirinya sendiri dan keluarganya, anak dan istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah dia pandai-pandai untuk memilah-milih ma'isyah yang tidak melalaikan dia dari thalabul ilmi. Nah. Yang tidak menyibukkan dia dari thalabul ilmi. Ya. Karena jangan sampai seseorang lebih condong kepada ma'isyahnya. Ya. Padahal ma'isyahnya na'am adalah mungkin sebagai hal yang ziyadah. Sebagai hal tambahan, ya, ya mungkin dia masih memiliki simpanan uang yang banyak, ya. Masih memiliki tabungan yang banyak, tapi dia masih mencari ma'isyah, berarti masih mencari tambahan. Nah, beda dengan halnya ketika memang dia di hari itu enggak punya makanan sama sekali. Ya. Maka dia labuddamin, mesti dia mencari untuk menghidupkan dirinya dan keluarganya di hari itu dan untuk di hari esok. Nah, sehingga jangan sampai seseorang meninggalkan majelis ilmu hanya karena sebab yang ziyadah tadi, yang tambahan, yang padahal bekal untuk di hari itu masih ada, untuk besok, bahkan untuk sebulan ke depan masih cukup untuk makan dan minum, ya, untuk kontrakan misalkan, atau tempat tinggal, atau yang lainnya, ya, masih cukup. Maka, pandai-pandai seorang talibul ilmi untuk memilah-milih ma'isyah yang menjadi pekerjaannya. Pilihlah ma'isyah yang tidak menyibukkan dia dari talabul ilmi. Walhamdulillah, ya, pekerjaan masih banyak, terbuka lebar. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyibukkan seseorang dari talabul ilmi. Nah, karena sebagian beralasan meninggalkan majelis ilmu, ya, gak pernah hadir di majelis ilmu hanya karena alasan tadi ma'isyah, ya, karena hanya alasan ma'isyah. Kalau seseorang beralasan ma'isyah, maka lihat bagaimana yang lain, ya. Walhamdulillah yang lain juga cari ma'isyah. Ustadznya juga cari ma'isyah, ya. Nah, para pengajarnya juga cari ma'isyah, ya. Teman-teman juga cari ma'isyah, tapi walhamdulillah mereka masih bisa hadir di majelis ilmu, ya. Berarti ada apa-apanya dalam diri kita, ya. Nah, maka tidak sepantasnya seorang hanya karena beralasan mencari ma'isyah, penghidupan, kemudian dia meninggalkan majelis ilmu. Dia rela tidak mendapatkan ilmu, ya, senantiasa dalam kebodohan, ya, dan lebih senang jika mendapatkan tadi, ya, penghasilan, ya, keuntungan dunia atau yang lainnya daripada keuntungan ilmu. Yang padahal jika kita mau jujur, bahwasannya kebutuhan kita terhadap ilmu, ya, itu lebih dibutuhkan dari sekedar kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman, ya. Makanan dan minuman mungkin hanya 3 kali sehari kita butuhkan, ya. Paling banter seorang mampu 5 kali sehari lah mungkin, ya. Mungkin itu yang kita butuhkan. Minuman mungkin sehari kita butuhkan 8 gelas misalkan. Berarti dalam 8 kali sehari, ya, minum. Adapun ilmu, maka itu dibutuhkan setiap keluar dan masuknya nafas kita. Setiap keluar dan masuknya nafas kita membutuhkan ilmu. Gerakan tangan kita, ya, membutuhkan ilmu. Ya, ini boleh enggak? Ya. Pandangan kita membutuhkan dengan ilmu. Pendengaran kita membutuhkan ilmu. Boleh enggak dengar ini? Boleh enggak lihat itu? Ya. Nah, harus bagaimana penglihatan saya? Harus bagaimana pendengaran saya? Harus bagaimana tangan saya? Dan seterusnya. Gerak-gerik kita. Ya, penglihatan kita, pendengaran kita, nafas kita. Nah, di saat keluar dan di saat masuk membutuhkan ilmu. Nah, maka jika seseorang ingin benar-benar tahsilul ilm, benar-benar maksimal mendapatkan ilmu, hendaklah dia meninggalkan sebab-sebab yang bisa menyibukkan dia dari tahsilul ilm. Ya. Kecuali sebab yang mesti dia kerjakan tadi. Nah. Dan hendaknya sebab yang kita sebutkan tadi juga, ya. Nah, yang mesti seseorang harus melakukannya, mencari ma'isyah, ini pun jangan selalu dijadikan sebagai alasan, ya, untuk kita meninggalkan majelis ilmu, ya. Apalagi kalau pencarian ma'isyahnya adalah hanya sekedar pencarian ziyadah, pencarian tambahan, ya. Nah, kita katakan tambahan karena persediaan masih cukup untuk sebulan ke depan misalkan. Nah, dan kalau seseorang beralasan karena sebab ma'isyah sehingga dia tidak bisa hadir di majelis ilmu, meninggalkan majelisul ilm, ya, hanya karena sebab ma'isyah, ya, maka na'am, siapa yang memerintahkan kepada kita? Kita tanyakan kepada dia, siapa yang memerintahkan kepada kita untuk kita bekerja seharian full atau bahkan sehari semalam? Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala saja na'am memerintahkan sholat kepada kita hanya 5 kali sehari semalam. Ya. Itu pun hanya beberapa menit dilakukan. Nah, sehingga hendaknya tadi, ya, alasan-alasan klasik, ya, alasan-alasan na'am ma'isyah, ya, hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan majalisul ilm. Nah, karena jika alasan ini masih menjadi alasan yang kuat, ya, terbantahkan dengan apa yang telah dilakukan oleh ikhwan yang lainnya, yang alhamdulillah mereka pun punya anak dan istri, ya, punya tanggung jawab, tapi alhamdulillah bisa cari ma'isyah dan juga bisa menghadiri majalisul ilm, bisa tahsilul ilm, bisa menjamak dari berbagai macam kewajiban-kewajiban tersebut. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa yambagi an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha liqubulil Qur'an wa hifdhihi wastithmarihi. Dan seyogianya seorang thalibul ilmi dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran agar supaya hatinya bisa menerima Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, dan bisa membuahkan hasil, ya, dari ilmu yang telah diterima oleh hatinya. Faqad saha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging yang jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging tersebut jelek, maka jelek pula atau rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasannya sekerat daging tersebut adalah kalbu. Ya. Kalbu, jantung hati. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Maka seorang talibul ilmi hendaklah dia na'am membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran, ya, kotoran riya, ya, na'am, ya, kotoran-kotoran hati, kotoran sum'ah, kotoran takabbur, ujub, kesombongan, dan yang lainnya. Agar supaya hatinya siap untuk menerima ilmu, siap untuk menerima Al-Quran, siap untuk menghafal Al-Quran. Nah, dan siap untuk mengamalkannya. Karena jika hati masih terpenuhi dengan kotoran-kotoran tadi, penuh dengan dosa dan kemaksiatan, sulit seseorang untuk bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Kadang ayat terbaca dan didengar, tetapi dia gak paham, gak ngerti, belum dibukakan pintu pemahaman. Di antara sebabnya adalah masih kotornya hati. Sulit untuk menghafal, padahal ayatnya mudah, suratnya pendek, tapi kok susah sekali menghafal. Nah, karena masih banyak kotoran-kotoran hati, dosa dan kemaksiatan menghalangi seseorang dari menghafal Al-Quran, dari menerima Al-Quran, dari menghayati dan memahami Al-Quran. Maka thalibul ilmi membersihkan hatinya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang akan menghalangi masuknya ilmu ke dalam hatinya. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak masuk kepada orang yang masih terdapat penyakit dalam hatinya. Itu orang yang ahli ma'asi, ahli maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau kepada gurunya, Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, sampai terlantunkan dalam bait syair. Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa anba'ani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Atau kama qala rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku melapor kepada Al-Imam Waqi', guru beliau, tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku Al-Imam Waqi' rahimahullah membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengkhabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk kepada al-asi, orang yang ahli ma'asi, ahli maksiat. Nah, maka di antara pertama kali yang paling diperhatikan oleh seorang thalibul ilmi adalah untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Menjauhkan dirinya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Agar supaya dia bisa menerima ilmu. Agar supaya dia bisa menghafal ilmu. Dan banyak ucapan para ulama yang menunjukkan bahwasannya kemaksiatan dan dosa yud'iful hifz, melemahkan hafalan, melemahkan ilmu. Nah, kemudian kata Syekh, walaqad ahsanal qail yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu liz-zira'ah. Maka betapa bagus naam ucapan seseorang yang mengatakan yutayyabul qalbu lil ilmi kama yutayyabul ardu liz-zira'ah. Hati diperbaiki, dibersihkan lil ilmi, untuk menerima ilmu. Seperti tanah itu diperbaiki, dibersihkan, ya, dibajak, dicangkul, disirami air, ya, liziroah, untuk ditanam. Nah, maka seperti itu pun hati ini. Nah, hati diperbaiki, ya, dibersihkan, agar dia lebih siap untuk menerima ilmu, agar ilmu bisa masuk ke dalamnya. Nah, sebagaimana tanah, ya, diperbaiki, diperbagus, ya, diairi, dibajak, dicangkul dan seterusnya, liziroah, untuk ditanam, sehingga tanamannya akan menjadi tanaman yang subur. Nah, kemudian qala syekh rahimahullahu taala, وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه. Di antara adab yang mesti diperhatikan seorang talibul ilmi juga adalah semestinya seorang talibul ilmi dia bertawadu kepada gurunya atau pengajarnya. ويتأدب معه, dan beradab terhadapnya. Bersikap tawadu, ya, tidak merasa lebih tinggi dari gurunya. Ya. Nah, karena mungkin usianya. Ya. Nah, usianya dia lebih tua, gurunya lebih muda, misalkan. Sehingga naam dia merendahkan gurunya, misalkan. Maka ini tidak pantas bagi seorang talibul ilmi. Bahkan ini merupakan sebab hirmanul ilm, sebab haramnya ilmu, ya, masuk ke dalam hatinya. Maka adab yang semestinya bagi seorang talibul ilmi adalah bertawadhu kepada gurunya. Walaupun gurunya lebih muda, lebih miskin, lebih rendah dalam strata dunia atau jabatan dunia. Wa yata'addaba ma'ah, dan hendaklah dia beradab dengannya. Ketika bermuamalah dengannya, ketika na'am bergaul dengannya, ketika berbicara dengannya, ya, hendaklah beradab. Dan beradab dengan seorang guru atau pengajar menjadi sebab, ya, mudahnya seorang talibul ilmi untuk menerima ilmu dari gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan. Hendaklah beradab dengan gurunya walaupun gurunya itu mungkin lebih muda umurnya. Tapi karena karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, sehingga na'am Allah subhanahu wa ta'ala memberikan juga kepada yang masih muda. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, bisa saja seorang yang masih muda tetapi memiliki ilmu yang banyak, ya, karena fokusnya dalam talabul ilmi. Dan banyak riwayat para ulama kita yang dahulunya masih muda tetapi sudah dipercayakan oleh gurunya untuk memberi fatwa, untuk mengajar, ya, untuk berdakwah dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa dalam keadaan usianya masih 15 tahun. Usianya masih muda. Siapa di sini 15 tahun? Nah, ya anak-anak kita ya, 15 tahun umurnya. Baik, oleh gurunya sudah diizinkan untuk memberikan fatwa. Yang demikian karena keilmuan yang ada pada diri al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikenal yang giat dalam belajar, rajin, kuat hafalannya ya. Nah, al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Ya, kemudian hafal Muwatta Imam Malik ketika umurnya 10 tahun atau 11 tahun. Nah. Kemudian juga bidang ilmu yang lainnya yang beliau kuasai, yang beliau pelajari dari guru-gurunya. Fikih, akidah, nahwu, ya, bahasa Arab dan yang lainnya. Dari berbagai macam cabang ilmu. Sehingga di umur 15 tahun beliau diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah. Dan seorang yang berguru kepada guru yang masih lebih muda dari umurnya, hendaklah tidak minder. Nah, tidak minder dengan umur yang ada padanya. Dia sudah lanjut usia, gurunya masih muda. Nah, maka hal ini tidak menjadi penghalang bagi dia untuk mengambil fawaid, faidah-faidah ilmu. Nah, sebagaimana berapa banyak masyayikh kita yang mungkin umurnya masih lebih muda daripada antum-antum, ya. Nah, banyak masyayikh kita yang umurnya masih 40 tahun, ya. Sedangkan antum sudah 60 tahun, ya, 50 tahun, ya. Maka usia tidak menghalangi seseorang untuk talabul ilmi. Untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu. Ya. Maka semestinya seorang talabul ilmi dia bertawadhu dengan gurunya. Beradab dengan gurunya walaupun gurunya lebih muda umurnya. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan. Bahkan mungkin walaupun gurunya itu tidak lebih dikenal, ya, bahkan nasabnya lebih rendah, ya, bahkan mungkin kesolehannya lebih rendah daripada muridnya misalkan. Muridnya lebih dikenal atau nasab muridnya lebih tinggi, ya, keturunan apa, darah yang merah, ya, keturunan darah biru misalkan, ya, keturunan kabilah terkemuka misalkan, sedangkan gurunya keturunan rakyat biasa, anak orang miskin, anak orang nggak punya, bahkan anak yatim misalkan. Walaupun gurunya mungkin kesolahannya lebih rendah, ya, lebih miskin, lebih fakir, ya, dari sisi dunia, ya, lebih sederhana, ya, dan seterusnya. Akan tetapi tidak menjadikan seorang talibul ilmi, ya, untuk berlaku takabur atau sombong terhadap gurunya yang mungkin lebih enggak dikenal, ya, lebih rendah nasabnya, atau lebih rendah kesolehannya. berapa banyak dari guru-guru kita yang mungkin tidak lebih dikenal daripada muridnya, ya enggak? Kita masya Allah sangat mengenal dengan mungkin asatidzah kita ya, atau mungkin lebih lebih mengenal dengan pengajar-pengajar kita lah yang ada di mahat lah, jangan jauh-jauh. Lebih kita kenal yang itu. Namun gurunya ustadz-ustadz kita, kita tidak lebih mengenal. Karena mungkin tidak lebih dikenal daripada gaungnya para pengajar atau para ustadz-ustadz. Namun ini tidak menghalangi seseorang untuk belajar ilmu kepadanya. Karena kadang seorang murid lebih dikenal daripada gurunya. Bisa jadi lebih dikenal karena kepandaiannya, kekuatan hafalannya, dan seterusnya. Sehingga dia lebih dikenal. Sedangkan gurunya, memang mungkin gak pernah kemana-mana. Hanya di mahat terus. Kegiatannya hanya masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah. Sedangkan muridnya mungkin sering diutus ke mana berdakwah dan seterusnya. Sehingga mungkin lebih dikenal. Namun seorang murid yang lebih dikenal daripada gurunya, hendaklah menjauhkan dirinya dari sifat sombong atau takabur terhadap gurunya hanya karena alasan dirinya lebih dikenal. Mungkin juga muridnya lebih dikenal karena memang anaknya tokoh, anaknya penguasa misalkan, lebih dikenal. Yang jelas, tawadu dan beradab kepada seorang muallim guru ini adalah perkara yang mesti seorang thalibul ilmi berhias dengannya. Walaupun gurunya lebih muda dalam sisi umur, sisi usia, dan tidak lebih dikenal, dan nasabnya lebih rendah, dan seterusnya. Namun jika itu adalah gurumu, walaupun mungkin anak orang biasa, anak yatim, orang miskin, fakir, dan seterusnya, maka bertawaduklah kepadanya dan beradablah kepadanya. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sering mendatangi para sahabat yang lain berguru dan dengan penuh adab, sampai-sampai pernah mendatangi salah seorang sahabat ingin menanyakan satu hadis. Akan tetapi sahabat tersebut sedang tidur. Yang kemudian beliau pun menunggu di depan rumah, sambil tiduran atau berbaring di atas selendangnya, dan debu-debu menerpa tubuhnya. Menunggu sampai keluarnya sahabat tadi yang sedang ditunggu. Adzan berkumandang, maka sahabat ini keluar untuk menunaikan sholat berjamaah, barulah bisa bertemu dengan sahabat tadi. Maka sahabat tadi bertanya, ada apa wahai Abdullah bin Abbas? Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma punya kedudukan, karena merupakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya kedudukan. Kenapa engkau tidak mengirim utusan kepada saya untuk datang kepadamu wahai Abdullah bin Abbas? Kamu enggak perlu capek-capek ke sini datang, apalagi sampai kena debu. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku yang membutuhkan kamu, yaitu aku yang membutuhkan ilmumu, maka aku yang datang kepadamu. Ini adab ya, kepada seorang guru, walaupun gurunya nam tadi ya, dari sisi nasab mungkin lebih rendah dari nasab dia. Nah, tidak diragukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma nasabnya mulia. Nah, maka bertawadhu dan beradab kepada seorang muallim, nah, amrun la budda min, perkara yang mesti seorang talibul ilmi berhias dengannya. Walaupun gurunya lebih muda dan na'am lebih rendah nasabnya. Wa ghair dzalik, dan yang selain itu. Ya. Lebih miskin, lebih ini, lebih itu, ya. Wa yatawadhu'u lil ilmi fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuh. Dan hendaklah seorang talibul ilmi dia bertawadhu terhadap ilmu. Karena dengan tawadhu'nya terhadap ilmu, merendahkan dirinya ya, terhadap ilmu, kepada ilmu, yudrikuh, maka dia akan mendapatkan ilmu. Nah, jika sampai kepadanya ilmu, maka dia tunduk. Oh, ternyata riba itu haram. Ilmu kan? Ayatnya ini, hadisnya ini. Maka dia tunduk. Nah, dia tinggalkan cara-cara riba. Nah, tawadhu terhadap ilmu. Dengan tawadhu terhadap ilmu, maka seseorang akan mendapatkan ilmu tersebut. Beda dengan orang yang sombong, angkuh ketika datang ayat, datang hadis. Nah, jelas ayatnya, jelas hadisnya, tetapi dia sombong. Nah, maka orang seperti ini sulit untuk mendapatkan ilmu. Wa qad qalu, sebagian para ulama telah mengatakan, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang angkuh, yang sombong. Jadi ilmu itu musuh kepada orang yang sombong. Sulit orang yang sombong mendapatkan ilmu. Kasayli harbun lil makanil ali, seperti air yang mengalir itu musuh, nah, terhadap tempat yang tinggi. Nah, itu air, nah, yang mengalir, air sungai, nah, air mata air, dan seterusnya, dia bertentangan atau bermusuhan dengan tempat yang tinggi. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, dari pegunungan turun sampai ke ladang, sawah, dan seterusnya. Nah, nggak ada air dari sawah ngalir ke gunung misalkan, ya kecuali pakai jet pump mungkin ya. Nah. Maka seperti itu pula ilmu, dia musuh bagi pemuda yang sombong, yang muta'ali, yang sok merasa tinggi. Ya, maka seorang talibul ilmi ketika merasa lebih tinggi dari gurunya, ya, merasa lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi ilmunya, ya, nah, lebih tinggi kemasyhurannya, ya, lebih tinggi kedudukan jabatannya misalkan, ya, sehingga membawa dia kepada sikap angkuh sombong, ya, maka yang seperti ini sulit untuk mendapatkan ilmu. Ya, walaupun tiap hari dia datang di majelis, nah, tapi ketika kesombongan sudah menghiasi dirinya, sulit untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi seolah-olah dia hadir ke majelis terpaksa, ya, terpaksa, nggak enak lah sama ikhwan, ya, nggak enak sama teman misalkan. Taib. Ya. Sehingga dia harus terpaksa menghadiri majelis ilmu dalam keadaan enggak siap. untuk menerima ilmu karena kesombongan. Maka seorang thalibul ilmi hendaklah bertawadu terhadap ilmu. Ketika telah datang ilmu kepadanya, terima. Ketika telah datang kebenaran kepadanya, terima. Dan diamalkan. Kemudian wayam bagi an yang qadali muallimihi. Dan soyogianya, kata Syekh, seorang thalibul ilmi dia tunduk kepada gurunya. Tunduk kepada gurunya, yaitu kepada nasihatnya dan bimbingannya. Nah, wa yushawirahu fi umuri, dan hendaklah dia selalu bermusyawarah dengan gurunya dalam urusan-urusannya. Walaupun mungkin urusan pribadinya, ada masalah pribadi, ada masalah ini dan itu. Nah, taib, dia meminta bimbingan kepada gurunya, bermusyawarah dengan gurunya. Nah, misalkan muncul masalah, bekal sudah habis misalkan, sedangkan dia masih semangat untuk belajar ilmu, tetapi bekal sudah habis, musyawarah dengan gurunya. Nah, ya siapa tahu gurunya memberikan bekal misalkan. Nah, ini cukup bekal untuk sebulan ke depan. Ini bekal cukup untuk 6 bulan ke depan misalkan. Nah. Taib. Ataupun masalah-masalah yang lain. Hendaklah thalibul ilmi membiasakan dirinya untuk bermusyawarah. Meminta bimbingan, meminta arahan. Nah. Jangan mengandalkan egonya. Atau bergerak sendiri. Yang pada ujung-ujungnya nanti ketika masalahnya lebih besar, karena dari awal tidak mengajak musyawarah gurunya, tidak meminta bimbingan dan arahan kepada gurunya, akhirnya masalah semakin runyam. Sudah runyam, sudah besar, sudah membengkak masalah, baru datang kepada gurunya. Ya Syekh atau ya Ustaz, saya ada masalah ini. Sudah membesar masalahnya, sudah membengkak. Nah, baru datang. Maka yang seperti ini tidak semestinya dilakukan. Mestinya ketika seseorang membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan, segera bermusyawarah dengan gurunya. Tidak bergerak sendiri atau tidak menyelesaikan sendiri, sehingga akan menambah runyam masalahnya. Kemudian wayak balakaulahu, dan seyogyanya bagi seorang thalibul ilmi menerima ucapan gurunya, menerima arahannya dan bimbingannya. Kalmaridil aqil, seperti seorang sakit yang berakal. Yaqbalu qaulat tabib annasihil hadhi. Seorang sakit tapi masih berakal, kalau sakit terus enggak sadar beda, ini sakit tapi masih sadar, masih berakal, masih mendengar nasihat. Maka seorang yang sakit seperti ini, dia akan yakbal qaulat tabib. Dia akan menerima ucapan dokter. Atau menerima ucapan tabib. Tabib yang memberikan nasihat kepadanya. Tabib yang ahli dalam bidangnya. Nah, dia sakit. Sakitnya apa? Sakit asam urat misalkan. Maka dokternya mengatakan, jauhi makan kacang-kacangan. Jauhi makanan yang berprotein atau yang banyak mengandung protein. Perbanyak kamu makan makanan yang seperti ini, seperti itu. Perbanyak minum misalkan. dan nasihat-nasihat yang lain dari tabib. Maka seorang yang sakit, dia akan menerima ucapan tabib tadi. Dia akan menerima ucapan dokter. Apalagi penyakitnya parah. Jantung penyakitnya misalkan. Maka dokter mengatakan demikian, demikian, demikian, arahan dan bimbingannya. Ini dan itu. Maka si pasien dia mendengar dan mengikuti arahan tabib. Karena dia khawatir kalau gak mengikuti arahan tabib atau dokter akan fatal pada dirinya. Nah, maka hadza aula, kata Syekh, ucapan guru, ucapan Syekh, ucapan guru kita itu lebih utama untuk diterima. Bimbingan arahan guru kita lebih utama untuk diterima. Daripada tadi seorang yang sakit menerima ucapan dokter, mengikuti arahan dan bimbingan dokter. Baik. Maka ucapan seorang alim, seorang guru, ya, itu lebih utama, lebih berhak untuk diterima bimbingan dan arahannya. Baik. Maka demikianlah seyogianya seorang talibul ilmi. Dia tunduk kepada gurunya, bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusannya, menerima arahan dan bimbingannya. Nah, seperti seorang yang sakit, dia menerima arahan dan bimbingan dari dokter. Maka seorang guru, arahan dan bimbingannya lebih utama untuk diterima. Nah, masih dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang adabul muta'allim, adab-adab bagi seorang thalibul ilmi. Kemudian faslun, pasal. Wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Seorang thalibul ilmi hendaklah dia tidak belajar kecuali dari seorang guru yang sempurna keahliannya, yaitu yang menguasai dalam bidang itu. Wa dhaharat diyanatuhu, dan seorang yang nampak kebaikan agamanya. Agamanya bagus. Jangan belajar kepada seorang guru yang gak sholat misalkan. Nah, tetapi belajarlah kepada seorang yang dia sempurna keahliannya dan nampak terlihat kebaikan agamanya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan kuat ma'rifahnya, ilmunya. Memumpuni kemampuan ilmunya. Wastaharat siyanatuhu, dan masyhur kesolehannya, kebaikannya. Bukan ahli maksiat ya, atau bukan orang fasik atau yang semisalnya. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma min as-salaf. Telah berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, demikian pula Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, dan selain mereka, artinya berarti banyak para ulama yang mengucapkan ucapan ini. Nah, mereka telah mengucapkan hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu atau ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mendapatkan ilmu atau mengambil ilmu. hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan mengambil agama. Ya. Jangan sembarangan mengambil ilmu dari orang. Ya. Nah. Ya. Yang demikian karena ilmu itu agama. Maka hati-hati dari na'am menimba ilmu. Harus jelas siapa dia. Belajarnya di mana. Ya. Akidahnya seperti apa? Nah, manhajnya seperti apa? Nah, jangan hanya melihat penampilan saja. Nah, itu penampilan fisik. Pakaian, oh ini Habib, dikenal Habib ini, ya, ceramahnya kesana kemari misalkan, ya, dikenal, oh sering muncul di TV. Habib lagi. Tetapi check and recheck, ya, ternyata Habib ini adalah pembela Syiah. Nah, ya, ucapan-ucapannya dalam ceramah-ceramahnya membela Syiah. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan sembarangan mengambil ilmu walaupun dia dikenal, walaupun banyak kaum muslimin yang mengundang dia ceramah ke sana kemari. Ya. Walaupun dia sudah muncul di televisi, ya, nah dikenal, jangan sembarangan. Oh, dia bahasnya masya Allah, Usul Salasah, ya, Qawaid Arba, Fathul Majid, Kitabut Tauhid, ya, dan seterusnya. Nah, sabar, tunggu dulu, ya, dia belajar di mana, nah, gurunya siapa, ya, ternyata check and recheck. Khawarij, ya. Nah, check and recheck dia khawarij, lulusan mana? Nah, ruki misalkan, ya, hati-hati, bisa terbawa jadi khawarij. Nah, teroris, ya. Jangan tertipu dengan penampilan fisik, ya. Atau jangan tertipu dengan pandainya dia bersilat lidah, ya. Merangkai kata. Ya, taklimnya bagus banget, menyentuh di hati misalkan. Ya. Nah, jangan tertipu dulu, ya. Lihat siapa dia. Gurunya siapa, belajar di mana, akidahnya seperti apa, manhajnya bagaimana. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Nah. Oh, saya cuma ngambil yang baik-baik saja, ya. Nah, apakah kamu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Nah, bisa jadi yang kamu anggap baik ternyata buruk. Tetapi kamu ambil karena kamu mendengar darinya. Nah, baik. Bisa jadi, ya, seorang tadi, dia 99% menyampaikan kebaikan, tetapi menyusupkan 1% kejelekan, keburukan. Nah, maka apa? Yang 1% ini akan lebih masuk, ya. Nah, lebih mempengaruhi hatinya, ya. Nah, kena dia dengan, nah, penjelasan yang keliru atau penjelasan yang sesat tadi, kesesatan itu disusupkan satu kesesatan. Nah, baik, maka bahaya, ya. Hati-hati dalam mengambil ilmu. Jangan sembarangan mengambil ilmu. Dilihat siapa dia. Nah, apalagi zaman sekarang mudah, ya, wasilah mendapatkan ilmu melalui medsos lah, website, ya, blog, ya, ini dan itu, ya, dari macam-macam jenis medsos, ya. Maka hati-hati, jangan ambil comot, ya, jangan sembarangan comot, ya, jangan ambil sana sini, ya, comot sana comot sini, dalam keadaan nggak tahu siapa penulisnya, ya. Nah, hati-hati. Yang demikian karena al ilmu dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum, ilmu itu agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil